Bab yang ke-18, dari mengelilingi dunia dalam 80 hari, ini adalah rekaman LibriVox. Semua rekaman dari LibriVox adalah domain umum. Untuk keterangan atau menjadi sukarela, silakan melihat situs LibriVox.org. Rekaman oleh Christianis, mengelilingi dunia dalam 80 hari oleh Jules Verne. Terjemahan oleh R. Musa Sastra di meja. Bab yang ke-18. Peri meriwayatkan Fogg, Passepartout, dan Vic melakukan maksudnya masing-masing. Maka sepanjang hari yang terakhir dalam perjalanan Fogg itu, keadaan angin kurang baik. Karena angin bertiup sekeras-kerasnya dari barat laut, maka oleh karena itu, amat rusaklah perjalanan kapal. Oleh karena kapal ranggun itu sangat berlenggang dan mengangguk. Maka orang pun tak heran lagi bila penumpang-penumpang bersungut-sungut. Pada tanggal 3 dan 4 November, maka angin ribut pun amat kencangnya. Angin topan meniup gelombang serumah-rumah tingginya, sehingga terpaksalah orang menggulung layar, dan kapal pun berlayarlah dengan mempergunakan seperempat kekuatannya. Sahaja setengah hari lamanya, supaya jangan terlampau dipermainkan gelombang, semua layar kapal itu disimpanlah. Akan tetapi, meski demikian, alat kapal yang lain-lain pun rupa-rupanya masih juga menyusahkan perjalanan kapal itu. Karena angin terus-menerus memukul alat-alat kapal itu, hingga kedengaranlah bunyinya seperti orang bersiul. Maka oleh karena itu perjalanan kapal pun amatlah lambatnya, dan orang boleh menaksir apabila angin besar itu tidak berhenti niscayalah kapal ranggun akan sampai ke Hong Kong 20 jam lebih lambat daripada yang telah ditentukan dalam peraturan. Akan Piles Fong adalah mempersaksikan segala kerusakan pada kapal ranggun, yang seolah-olah melawan maksud perjalanannya itu. Akan tetapi ia masih tinggal tetap bersabar hati juga, seperti kebiasaannya, meski apa juga akan terjadi. Sedikitpun Fogg tak marah dalam hatinya, meski ia tahu bahasa oleh karena kelambatan perjalanannya. 20 jam itu ia akan ketinggalan kapal dari Hong Kong ke Yokohama. Tapi alangan yang semacam itu saja, sekali-sekali tidaklah akan memutuskan pengharapannya boleh mengelilingi dunia dalam 80 hari. Phyllis boleh dikata seorang yang tak bersaraf, tak pernah habis sabarnya, dan tak pernah merasa jemu. Hampir-hampir boleh dikata, bahasa dari mula-mula Fogg berangkat dari London telah diketahuinya akan terlambat. Karena angin ribut itu, Auda kerap kali bercakap-cakap dengan Fogg perihal angin itu. Akan tetapi ia tak pernah juga melihat Fogg berubah tabiatnya, hanya tetap juga seperti biasa. Kepada Vic, angin ribut itu tentulah sangat menimbulkan sukacitanya. Ia berharap kapal ranggun itu terpaksa masuk ke dalam suatu pelabuhan yang dilaluinya oleh karena angin ribut itu. Kelambatan yang disebabkan angin itu tak lain hanya menjadikan keuntungan kepada Vic, sebab Fogg tentulah akan terpaksa tinggal lama di Hong Kong. Maka benarlah, rupa-rupanya pengharapan Vic itu akan berlaku. Karena makin lama makin kencanglah angin ribut itu. Ia sendiri turut mabuk laut juga, akan tetapi tiada diperdulikannya. Melainkan senantiasa bersukacitalah ia, sehingga lupalah ia akan mabuknya itu. Tetapi Passepartout amat sangatlah marahnya karena godaan angin ribut itu. Sampai pada ketika itu, maka perjalanan tuannya itu, baik di darat, baik pun di lautan, senantiasa mendapat selamat adanya. Kapal-kapal dan kereta api boleh dikata semuanya menolong akan dia dalam maksudnya angin, dan topan membantu juga dalam pelayarannya. Tetapi sekarang akan dapat sialkah tuannya itu? Jikalau Passepartout ingat akan pertanyaan itu, maka timbullah perasaan dalam hatinya, seolah-olah ia sendirilah yang akan membayar taruhan tuannya yang 20.000 pounds itu. Ia merasa seperti sudah dekat pada ajalnya karena itu. Angin ribut itu menyebabkan Passepartout amat marahnya. Angin yang sebentar-bentar bertiup dengan kerasnya menyebabkan bertambah sangatlah amarahnya, sehingga ia merasa seolah-olah hendak menampar laut yang tiada menurut kehendaknya itu. Fix tiada memperlihatkan perasaan senang hatinya itu kepada Passepartout. Maka hal yang sedemikian itu tuh memang seharusnya. Karena apabila Passepartout dapat menduga akan kegirangan Fix itu, maka akan binasalah ia kemudiannya. Oleh karena marah Passepartout itu, selama angin ribut bertiup, Passepartout tinggal senantiasa di dek. Ia tak mau tinggal di bawah, Maka dengan segera naiklah ia ke atas tiang kapal membantu pekerjaan anak buah kapal. Anak buah kapal itu amat heran melihat kecakapan Pasepartu. Menolong mereka itu dalam cepatnya seperti seekor kera. Sebentar-sebentar Pasepartu bertanya kepada kapten, jurumudi dan matros-matros yang sekaliannya menertawakannya. Apabila mereka tahu bahasa Pasepartu menjadi gusar dan duka cita. Karena jawaban pertanyaannya, Pasepartu bertanya itu karena hendak tahu, masih lamakah angin itu bertiup? Atau telah hampir berhentikah? Tetapi yang ditanya menunjukkan kepadanya barometer, yang senantiasa naik memberi tanda bahwa angin belum akan lekas berhenti. Meski Pasepartu mengguncang-guncang barometer itu dengan sekeras-kerasnya, tetapi perbuatannya itu tinggal sia-sia. Air raksa yang di dalamnya tiada juga turun. Kemudian angin pun berhentilah. Pada tanggal 4 November, sekonyong-konyong lenyaplah gelombang yang besar itu. Angin berubahlah tujuannya dan menolong sedikit akan pelayaran kapal Ranggun itu. Demikian juga amarah Pasepartu pun kuranglah. Layar pun dikembangkan orang dan kapal Ranggun kencanglah pula sebagai mula-mula. Akan tetapi, kerugian waktu tak boleh dikata lagi. Tak boleh tiada orang pun akan menerima hasilnya masing-masing. Maka pada keesokan harinya jam pukul 5, tampaklah pada penumpang-penumpang daratan. Dalam perjalanan Pileswong diharap akan sampai ke Hong Kong pada tanggal 5, tetapi waktu itu kebetulan telah tanggal 6 November. Jadi pelayarannya itu terlambat 24 jam lamanya. Akan melanjutkan perjalanan ke Yokohama tak dapat lagi. Pada jam pukul 6, maka launch datanglah ke kapal Ranggun. Lalu berdiri dekat kemudi, mengemudikan kapal supaya boleh masuk ke pelabuhan Hong Kong dengan selamat. Pasepartu ingin amat hendak bertanya kepada Tuan Lodge itu perihal kapal yang akan berlayar dari Hong Kong ke Yokohama. Telah berangkat atau belumkah? Akan tetapi tak berani bertanyakan itu, melainkan dinantikannya saja waktu yang baik akan melakukan maksudnya itu. Pasepartu menceritakan kepada Vic barang apa yang senantiasa menjadi ketakutan dalam hatinya. Akan tetapi si cerdik Vic itu pura-pura menghibutkan kedukaan hatinya itu dengan berkata, "Baiklah, Vok, melanjutkan perjalanannya dengan kapal yang akan datang saja." Perkataan Vic itu sangatlah menambah susah hati Pasepartu, seolah-olah seperti hendak pingsanlah ia. Sedang Pasepartu tak berani bertanyakan itu, maka Voklah datang mendekati Lord seraya bertanya, bila akan ada kapal berangkat dari Hong Kong ke Yokohama, maka jawab Lodge, esok hari apabila angin baik, maka kata Fogg dengan tiada heran ujarnya, oh demikian. Pasepartu mendengar jawab Lodge itu sangatlah sukacitanya, sehingga ia seolah-olah hendak memeluk Lodge itu, karena senang hatinya. Akan tetapi Vic sangatlah amarahnya. Kata Fogg pula, kapal apakah yang hendak berangkat? Jawab Lons, kapal Karnatik. Bukan kemarinkah berangkat kapal itu? Ya tuan, benar, kemarin kapal itu akan berangkat sedianya. Tetapi karena sebuah daripada katelnya rusak sedikit dan harus diperbaiki dahulu, maka kapal itu berangkatnya diundur hingga esok hari. Maka jawab Fogg, terima kasih tuan Lons. Habis itu Fogg menuju biliknya dengan perjalanannya seperti sebuah mesin sebagaimana kebiasaannya. Mendengar keterangan Lodge, maka Pasepartu memegang tangan Lodge sambil memberi tabik sekuat-kuatnya. Seraya berkata, Lodge, memang engkaulah seorang yang baik budi. Lodge tak mengerti apakah sebabnya ia mendapat pujian yang semacam itu. Setelah ia membunyikan serulingnya, maka naiklah ia ke jembatan kapal, lalu mengemudikan kapal itu di antara batu-batu karang, perahu-perahu kecil, sampan, dan lain-lain. Terus masuk ke dalam pelabuhan Hong Kong. Jam pukul 1, kapal Ranggun membuang sauhnya, dan penumpang-penumpang naiklah ke darat. Sungguh sangat mujurlah pelayaran Fogg itu, apabila kapal Karnatik tiada rusak katelnya. Sungguhlah pada tanggal 5 November kapal itu telah berangkat. Maka penumpang-penumpang kapal Ranggun yang hendak terus ke Jepun, tentulah terpaksa menantikan kapal lain hingga 8 hari lateranya. Benar, perjalanan Fogg terlambat 24 jam lamanya, tetapi kerugian waktu yang sekian banyaknya itu sedikit pun tiada mengkhawatirkan kepadanya atas perjalanannya yang masih jauh itu. Maka, Sebabnya yaitu karena kapal yang berlayar dari Yokohama ke San Francisco itu berhubung pelayarannya dengan kapal yang berangkat dari Hong Kong. Oleh karena itu, kapal di Yokohama tak akan berangkat sebelum kapal dari Hong Kong datang. Maka, kerugian waktu 24 jam itu dapat mudah boleh ditimbulkan dalam pelayaran dari Yokohama ke San Francisco melalui Lautan Teduh sebelah selatan. Karena pelayaran itu 22 hari lamanya, maka Piles Wong dalam 35 hari sejak berangkat dari London sungguh beruntung dapat melakukan perjalanannya sebagai yang dimaksudnya mula-mula. Kapal Carnatic akan berangkat esok harinya pagi-pagi pukul 5. Jadi, Fogg masih ada tempoh 16 jam lamanya akan menyiapkan keperluannya. Sebenarnya bukan keperluannya sendiri, tetapi keperluan bagi Nyonya Audalah. Ketika kedua orang itu turun ke darat, maka Piles Wong memegang tangan Nyonya Auda dengan hormatnya seolah-olah ia takut kalau-kalau Auda akan jatuh. Lalu dibawanya kepada sebuah tandu sewaan. Fogg menyuruhkan pemikul-pemikulnya menuju sebuah rumah makan. Maka Auda pun dibawanya lah ke rumah makan Hotel Van de Klap, diiringkan oleh Piles Wong. Fong mencarikan Auda sebuah bilik dan diselenggarakannya baik-baik hingga tak kekurangan suatu apapun. Fong berkata kepadanya akan mencari keluarganya yang berumah di Hong Kong itu tempat menyerahkan dia. Kepada Passepartout diberinya perintah jangan pergi dari rumah makan supaya Auda ada temannya. Piles Wong pergilah ke Beurs. Ia berpikir bahwa seorang yang mulia seperti Jin Jip akan bertemu juga dalam pekan uang itu, karena yang dicari itu adalah seorang di antara saudagar-saudagar kaya-kaya di dalam kota Hong Kong. Maka, sungguhlah nyata seperti pikiran Fogg itu. Seorang makelar yang ditanyainya kenal akan bangsa Parsi itu, tetapi katanya saudagar kaya itu tak tinggal di negeri Cina lagi. Semenjak 2 tahun lamanya, setelah saudagar Parsi itu cukup kekayaannya, maka pergilah ia ke Eropa. Barangkali ke negeri Belanda, yang ia boleh banyak mendapat kenalan berhubungan dengan perdagangannya. Piles Wong segeralah kembali ke Hotel Van de Klap. Lalu bermohonlah ia kepada Nyonya Auda akan berbicara sebentar. Maka dengan singkat diceritakannya bahwa Tuan Ji Yip tak tinggal lagi di Hong Kong. Telah berangkat ke Eropa dan barangkali tinggal di negeri Belanda. Auda sebentar tak dapat menjawab sepatah kata pun. Ia mengusap dahinya dengan tangannya. Seraya katanya, Tuan Fogg, sekarang apakah akalku? Jawab Fogg, Nyonya, itu mudah sekali, Nyonya. Turutlah melanjutkan perjalanan kami ke Eropa. Tetapi Tuan, saya telah amat banyak sekali menerima kebaikan Tuan. Maka sekarang tak boleh. Belum habis perkataan Auda, lalu Fogg menyambung katanya, itu tak apa, Nyonya sekali-sekali tak menyusahkan atau merugikan sedikitpun atas perjalananku. Passepartout, jawab yang dipanggil, Tuan, kata Fogg kepada Passepartout, pergilah engkau ke kapal Carnatic, mintalah bagi kita 3 buah bilik. Passepartout sangat sukacitanya karena Nyonya Auda akan turut berlayar dengan dia, sebab Auda senantiasa amat baik hati dan mengasihani akan dia. Maka dengan segera Passepartout pergi dari Hotel Van de Klap. Akhir bab yang ke-18.